Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ, meskipun satu menit lagi pasti mati. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul madbuh, tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu, kadang ya gampang-gampang mangkel nol. Misalnya begini, kalau ada anak lahir, tidak ada amaratul hayat, enggak nangis, enggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun sing layastahillu wa langsung lahir, langsung mati, enggak ada amaratul hayat. Rata mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit, kan enggak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan enggak pernah hidup. Namanya ya qit'atul lahmin, ya potongan daging itu aja. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkelno. Terus ketika di kitab Minhajut Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah, kenapa nifas atau wiladah keluar bayi, kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walad maniyun mun akidun. Itu kan wis mani, cuma mengkristal. Jadi kadang fikih mangkel. Apa ya kok sembrono gitu, masuk wajibe mandi wiladah itu karena apa? Li annal walad maniyun mun akidun. Iku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah, lahir nangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan, nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry, yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun mun akidu. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini, meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar, karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar. Kayak tadi Nabi apa malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih, masuk akal. Iso mikir juga Israel, kalau sama sampean sih nggak nerima, tetap selonang-selonang. Ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk apa? Bayi, meskipun tidak apa? Tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu kalau sholat itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan, ya taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazahnya di depan. Tapi di kitab Mahalli jelas diterangkan kata kaul sani tidak wajib. Alasannya ya lucu, fa innal jenazah laisat bi imamin, jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan. Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah, barokahnya fikih itu sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji, itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti dia kepaliran sesat tuh. Saya hanya cerita ilmu, jangan praktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi mame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat gitu. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat gaib. Sholat gaib itu misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak sholat gaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan Fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip, kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengane sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu enggak pernah sowan. Alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya enggak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya enggak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang enggak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa saya. Kalau kiai roba itu nilii, enggak pernah sepuh jenenge rasowan nilii. Jadi beda, saya sering ditilii kiai-kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu enggak sowan, tapi napa? Nilii. Kalau sowan itu banyak. Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah, kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan jarang meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal itu enggak apa-apa, tapi kalau engkau penting, jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, lah tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya, kama usaddiquhu hayyan usaddiquhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup. Dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun, iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Sehingga ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap mereka iman. Jangan kayak setan. Setan itu kurang ajar betul oleh iblis itu. Masyhur itu, iblis itu nangis-nangis neng Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama salis syaiton iz qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa, ya kalim Allah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus, lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah. Sama Allah, karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis itu ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke. Dia bisa tobat asal mau sujud di makamnya Nabi Adam, karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi Adam. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa, alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis ya tau aslinya. Terus asjuduhu maitan waqatla asjuduhu khayyan. Oh, zaman urip aku ora gelem pemene wis mati. Oh, dasar setan itu. Zaman urip ya aku ora gelem wis mati kok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi karena enggak ada Nabi Musa sudah. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoi Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau. Iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita, uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal, saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal, karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sah. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqola ila rafiqil a'la, itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cung aku nak uripku ya apik, engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum asunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan hisor. Terus sudah fa'inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Berumpung saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa ngajarkan kamu as-sunan wasyaro'e. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik saya muji Allah, kalau kamu buruk saya mintakan ampun kepada guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama al-malail a'la sehingga mendoakan apa? Kita. Nah, terus kata Said Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fisabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah, sayyidu syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin. Tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatu syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya. Maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfak, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat, kalau saya enggak masalah Nabi wafat dulu supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut pandang. Jadi saya mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Ya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya. Ya rada setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat dadi rektor. Nak bener tapi. Coba rukun salat pertama itu apa coba? Rukun salat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib, urutannya niat, berdiri, takbir, gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muqtaranan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu duduk baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau enggak mau kita salah. Dikatakan tartib ya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, enggak tahu mikir itu. Alhamdulillah kan di situ itu. Loh coba niat sholat, loh. Niat takbir qiyam dulu mana? Niat takbir qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Enggak ada kitab yang mengatakan arkanus salat awwaluha. Oh, dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikane ulama-ulama di sara-sara, mau ndak mau sebagian istilah itu tasamuh. Tasamuh itu wis digampang ngono kok repot. Karena kita ndak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabiyyitun niat, nginepno niat. Sing darani nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu, makanya kata ulama-ulama, pokoknya ilmu itu ono, mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya yes, digawe gampang. Apa? Digawe gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir ra'si. Itu kata beliau, walau sa'rotan fi hadir ra'si. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala, tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan yes ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal seperempat lah. Masa gitu dikatakan megang. Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kada, yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Hen tentang ngaji Jamul Jawameh. Ini ilmu yang di Jamul Jawameh. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kada apa dengan takrif definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal gak? Tidak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Tidak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngurmat tamu. Cung tamuku kaimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair, di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kaza, atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama, karena ya sekarang saya bedai sekarang. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan, kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis, apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang Islam itu enggak boleh rokok. Karena dianggap pakai apa? Wangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai apa? Pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan pewangen, yang orang ihram gak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi, konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi. Kan sesat semua ya, jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng, itu ada ilmu yang namanya usul. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayasduku alaihi kada. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi, ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detaile. Ya, saurang lagi, wis ora perlu roh detaile. Makanya Abu Hanifah itu misalnya baso wajah. Wis anggere keceluk ngene iki baso wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimbaini mana bitis syari sampai ila somahe udunehi ila dhakon. Terus mana biti syari, Imam Syafi'i nambahi apa? Goliban. Kenapa ditambahi goliban? Karena kalau orang budak, mana biti syarinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini gak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Nah gak ditambahi goliban, mana biti syarinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh masuk roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala gitu. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean apa lebih disiplin belajar apa? Fikih dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajut Thalibin atau kitab-kitab mahali. Karena di situ nanti ada perdebatan. Dan perdebatannya itu indah sekali kayak tadi. Ada yang mengatakan jenazah harus di depan, tentu dalam kondisi normal. Kita ingin jenazah itu di depan. Tapi ada kondisi itu tidak normal kayak di Masjid Haram. Lalu solusinya gimana? Ya kita ngikuti kaul sani, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi kalau di sini normal ya sudah kita sholat, ya normal aja lah. Masa jenazahnya di belakang kamu sholat, nanti jenazahnya iri, sekali-kali di depan aja kok gak boleh gitu. Malah jadi repot tadi. Jadi karena apa ya, kalau kita mengkaji tidak panjang, itu bahaya. Karena ilmu tadi, ilmu itu ada logikanya. Imam Ghazali dalam bab warid sama murid itu gak setuju sama Imam Syafi'i, dia maliki. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i yang populer kan kalau ada najis airnya sedikit kan dikucurkan supaya al-ma'u itu warid. Kalau warid punya kekuatan menghilangkan. Tapi enggak boleh najis diletakkan di bejana yang ada airnya. Airnya namanya maurud. Tapi Imam Ghazali dalam hal itu ngikuti Imam Malik. Enggak ada bedanya warid sama maurud. Karena logika Imam Ghazali gini, misalnya ini ada najis ya. Ya mik ini ada najis di sini. Atau sarung lah, contoh paling gampang kan sarung. Ini sarung, najisnya di sini. Kamu kucuri. Ketika kamu kucur, air yang lewat ini kan tidak ada dua kola. Kemudian ketika terkena najis, mutanajis kan. Kalau dia sudah mutanajis, dia punya kekuatan menghilangkan najis apa enggak? Enggak kan, karena dia sendiri berstatus mutanajis. Artinya begini, meskipun ini disorno, itu bukan berarti najis gak campur. Nah terus sampean misalnya bantah, tapi kucurannya wakil, terus nanti semua tersisa hilang. Ya kalau gitu gak ada masalah, kan pertanyaannya kan karena banyu itu satu ciduk. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, cara berpikir Imam Ghazali, air itu oleh Allah dikatakan mutahhirun, mensucikan. Ya sudah, kalau ada air berarti mensucikan, baik caranya warid maupun maurud. Bukan karena air itu menghilangkan najis, karena tadi logikanya yang sudah kena najis, air ini sudah berstatus mutanajis, berarti pas mulai lewat ke bawah dia statusnya apa? Mutanajis, ke bawah lagi berstatus mutanajis. Misalnya sampean bantah, tapi mutanajis ini kan dihilangkan oleh air di atasnya. Iya, kalau ada jaminan air berikutnya bisa menuntaskan. Nak najisnya bandel, gandok kan terus panjang perdebatannya. Makanya kata Imam Ghazali, sudah dalam hal itu saya ikut Imam Malik. Ikut Imam Malik, anggar ono najis, kok is disori banyu. Banyu ne ora mutahhir, yer yus nguniku jenenge nyucekno. Mergo banyu oleh Allah distatuskan mutahhir, mensucikan. Tapi ora usah bayangno sing jlimet-jlimet. Lah itu namanya masodak. Wis keceluk basuh habek banyu. Berarti wis keceluk mensucikan. Itu juga satu kaifiah. Satu kaifiah dalam usul fakih. Ya sudah seperti itu. Ya kayak sampean kangen anak. Kangen anak itu ketemu wis cukup ta ora? Cara sampean wis cukup. Tapi cara anake sampean ketemu tok ra nyangoni. Nah. Lalu ukurannya itu ukuran anak apa ukuran orang tua? Ukuran anak apa ukuran orang tua? Definisi ketemu lalu. Ukuran orang tua apa ukuran anak? Sama khilafnya ulama, ini terakhir, contoh terakhir dari saya. Fasya musala sati ayamin fil haji wasab'atin idha roja'atum. Ada pelanggaran haji yang bayarnya itu puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika pulang. Imam Syafi'i berpendapat 7 hari yang idha roja'atum ketika pulang itu orang itu setelah di rumah. Dimana-mana pulang itu setelah di rumah. Tapi menurut Abu Hanifah enggak. Asal sudah balik kanan dari Mekah, dia di perjalanan puasa sudah sah. Karena bagi penduduk Mekah, kalau kamu sudah balik kanan namanya pulang. Seperti ini saya nanti, setelah acara saya pulang. Pasti Kiai Robah kalau ditanya, Gus Bak kemana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istri saya. Jadi orang sini kalau saya sudah pamit, sampean bilang saya pulang enggak? Gus Bak kemana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istri saya. Belum pulang. Lalu ukurannya ini jenengan apa istri saya? Lah mau enggak mau harus, karena Allah hanya ngendian wasab'atin idza roja'tum, dan 7 hari ketika kamu sudah pulang. Ukurannya siapa coba? Ukurannya penduduk Mekah apa keluarganya? Kalau ukurannya penduduk Mekah, asal orang haji sudah cabut ya disebut pulang. Tapi kalau ukurannya keluarga, asal belum sampai rumah, belum disebut pulang. Itu seperti kita dulu ketika era wesel, zaman Ki Mas Bukin, Ki Roba Mondok, saya kan era wesel. Angger wong tua bar ngeposno, anakku wis tak kirimi kan gitu. Wong wis diposno. Tapi masih 3 hari jari anake durung dikirimi. Bener mana coba? Ya kira-kira seperti itulah usul fikih. Saya mohon anak-anak Inkafa ini mengkaji itu. Dengan status fakih, fakih itu orang yang mutafannin, mutabakhir fil fikih. Itu baru disebut apa? Fakih. Kalau enggak namanya apa? Mutafakih. Jadi bukan fakih tapi berpura-pura apa? Berpura-pura ahli fikih. Ya, tentu sekolah ini bukan diciptakan untuk yang berpura-pura fikih, tapi memang benar-benar apa? Fakih. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten dumateng para kiai, para gus, para hadirin, hadirat, peserta kuliah umum, wabil khusus dumateng narasumber. Sebagaimana kuliah umum ini tidak ada tema, juga tidak ada moderator. Alasannya keranten satu, narasumbernya kiai, mosok kiai diatur, sul adab. Niki alasan yang nomor 2 sebenarnya. Yang nomor 1 niku sanjange. Niki 153 dosen Inkafa niki sami ajri dados moderator. Kranten narasumber nggo jelokan njari. Nyuwun izin dateng Kiai Ahmad Bahauddin menawi wonten pertanyaan dari hadirin maupun hadirat dari mahasiswa, mahasiswi diberi kesempatan niki nggih. Sak dereng pun ditutup kalian doa. Nyuwun izin rumiyin kraton narasumber kiai. Nggih, alhamdulillah dipun paringi izin. Monggo. Yang mau bertanya ada 2 mic. Pertanyaan boleh disampaikan dengan catatan pertanyaannya harus berbobot. Kalau enggak berbobot mungkin cukup MC yang menjawab. Lah masa Gus Bahak jauh-jauh dari Lasem ke sini. Beliau ini kan terkenal di YouTube, di medsos sebagai kiai muda yang alim. Pertanyaannya harus berbobot, jangan memalukan Inkafa. Harus benar-benar fakih, bukan mutafakih. Insya Allah beliau masih ada waktu sekitar 50 menit karena kemarin janji beliau akan meninggalkan tanah suci. Suci Manyar maksudnya pukul 9.30. Monggo angkat tangan dari Muhibin nggih. Oh, dari mahasiswa nggih. Dua. Langsung mawon, tidak pakai dilis. Berdiri saja, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ngapunten Gus. Di sini ada beberapa pertanyaan yang agak masih grundel di hati gitu. Soalnya belum dapat pertanyaan, belum dapat jawaban. Yang pertama mengenai dari tadi. Penjelasan dari Gusti Allah menciptakan hamba di dunia ini ada yang taat dan ada yang suka bermaksiat gitu. Mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan hamba-hambanya dengan variasi yang berbeda. Kemudian manusia diciptakan dengan dibekali. Manusia dibekali dengan akal untuk membedakan dengan membedakan dari setan dan juga malaikat. Kemudian pertanyaan saya, dulu mana Gus antara takdir yang ditentukan oleh Allah atau pilihan akal kita gitu. Begitu intinya. Soalnya kan bukan, kalau orang bermaksiat kemudian dulu mana Allah menentukan dia bermaksiat atau akalnya yang memilih untuk bermaksiat. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, nggih, ngapunten. Untuk pertanyaan yang kedua, intinya kan tadi ijtihad daripada ulama itu menentukan hukum yang berbeda-beda. Terus kemudian kita sebagai yang hanya tabik saja mengikut, itu bolehkah? Kan dari kata guru saya, kalau hukum fikih itu yang ringan-ringan disebarkan nggak apa-apa. Kalau tapi yang berat-berat dipakai sendiri gitu. Tapi biasanya kan kita kebalikan. Yang ringan-ringan soalnya kita tahu ilmunya, kita yang pakai. Terus kalau ada orang yang tanya, biasanya kita yang kasih yang jawaban yang berat-berat daripada hukum fikih. Jadi yang saya tanyakan, kalau berpindah hukum dari awalnya ikut imam ini terus kemudian ikut imam ini, itu bagaimana batasan-batasannya gitu. Syukron. Baik, terima kasih. Niki, pertanyaan yang ringkas disampaikan cukup panjang. Niki langsung dipun jawab nopon. Oke, monggo Yai. Ini tadi hoax itu. Saya waktunya tinggal 10 menit, enak saja kok. Tidak, saya nanti langsung itu, mungkin langsung ke Jogja, kan jadwalnya itu saya memang ke Jogja. Baru ini saya ke Jogja naik pesawat, gara-gara hormat ke Mas Buhin. Sepanjang hidup saya nggak pernah ke Jogja naik pesawat, baru ini nanti rencananya naik. Karena tak hitung kalau pakai kereta, bis nggak menangi ngaji di Jogja. Saya jadwalnya ngaji di Jogja nanti 4:30. Begini, itu pertanyaannya betul tadi, itu ngawur betul itu. Karena begini ya, masalah kodok kodar itu kan sudah dibicarakan semua ulama di kitab-kitab. Satu, kita ngikuti ahlul hakikah. Idza dzukiral qadar famsiku. Kalau kodok kodar sudah dibicarakan famsiku, kamu harus diam di situ. Karena pertanyaannya gini, kalau kamu orang soleh, dan semoga Anda latihan jadi orang soleh, itu melihat Allah sudah menentukan semua itu keren. Saya bangga punya Tuhan yang sudah tahu nasib saya kayak apa nanti. Saya betapa malunya punya Tuhan yang tak takoki. Gusti, sampeyan nasibe bak piye mbah ora roh tapi kire sik. Itu kan ngeri betul. Sehingga kalau kamu soleh itu pokoknya bangga kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, soal kepanikan kita kan kadang engko nang wis ngerti aku celaka, terus gunane apa aku salat? Itu kesalahan kita. Kita kecewa kalau sekarang-sekarang soleh kemudian akhirnya tidak soleh dan akhirnya kita masuk neraka. Kekecewaan ini namanya khadun nafsi. Kita hanya mikir diri sendiri. Sebetulnya kalau kita abdan lillah, benar-benar hamba Allah, tetap bangga karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Makanya ini dibutuhkan kesalehan. Untuk ngakoni kodok kodar dibutuhkan kesalehan. Kalau enggak, kriminal betul. Maka Sayyid Hasan bin Ali, saya hafalkan makalahnya itu. Di antara aturan iman harus iman sama kodok kodar untuk menunjukkan innahu la yuqsa qurhan wa la yuhlabu qurhan, kata beliau, supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiati secara terpaksa. Kamu bisa enggak bayangkan Allah ngeluh gini, sakjane aku ora seneng maksiat tapi saya bisa berbuat apa? Artinya apa? Kalau maksiat dan keburukan tidak khairihi wa syarihi minallah, itu Allah kan qurhan. Faham yang saya maksud? Artinya apa? Kita harus berkeyakinan khairihi wa syarihi minallah. Tapi kita butuh syariat. Lalu setiap orang nakal berkelit kersane Allah juga masalah. Maka diteruskan makalah beliau. Waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya, maka faqad fajar, dia lacut betul. Wong sing zina kuwe, Allah kan gak melok zina, sing maling kuwe ora melok maling. Sing beto mbak-mbak kuwe ora tau beto. Terus kowe muni kabeh krana Allah itu kriminal betul. Jadi makanya orang soleh itu harus hafalannya banyak supaya niru-niru orang soleh itu. Ini kan enggak, ingin soleh tapi pakai akalnya sendiri. Itu bahaya dalam agama, karena agama itu harus ada riwayat. Makanya beliau menyebut dua kali, siapa yang tidak meyakini khairihi wa syarihi minallah, maka dia faqad kafara. Karena seakan-akan di dunia ini waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau kamu bilang syar tidak minallah, berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu, di kerajaannya terjadi sesuatu di luar kehendaknya. Tapi waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar, orang yang menimpakan dosanya ditimpakan karena Allah, maka faqad fajar, dia lacut betul. Wong apa ndak ikut maling, ndak ikut zina, ndak ikut korupsi kok. Oh, ini kehendakmu ya. Nah, kalau kamu bisa paham itu ya sudah jadi orang soleh saja. Kalau ndak ya pilih wa amsiku tadi apa? Sudah, ndak usah dibahas. Jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini, yang enggak tobat supaya tobat, yang sudah tobat ditambahi ilmu, karena biasanya tobat ya karena enggak ngerti apa-apa, semua mikir. Itu makanya Sayyid Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diamini oleh semua ulama. Saya pernah ditanya seorang rektor, enggak terima dosen, enggak terima mahasiswa, rektor. Tanya, "Gus, yang benar itu Jabariyah apa Qadariyah?" Jawaban saya lucu. Sementing soleh dulu. Kalau setelah soleh kamu enggak apa-apa Jabariyah atau Qadariyah. Karena setelah kita soleh, perasaan kita gini, qaddaronillah ala sholat, saya bisa berbuat apa di depan kehendak Allah. Sehingga perasaannya orang soleh ketika mengatakan al-abdu majbur adalah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Asal soleh loh ya, asal soleh. Tapi kalau orang itu tidak soleh, dijawab apa saja ya brengkel loh. Umpamanya hatinya ratau tenang sama Allah. Qadariyah juga sama, ini penting. Misalnya ada orang soleh qadariyah, mesti cara berpikir, oh pangeran ku adil ya, sing sholat diganjar suwargo, sing zino diganjar neroko, sing ora nyolong diganjar suwargo, sing nyolong diganjar neroko, kan adil. Mosok sing nyolong dilebokno suwargo, sing sholat dilebokno neroko, kan jadi lucu. Artinya ketika dia qadariyah juga ingin membaca hikmahnya Allah bikin aturan. Asal soleh, salang lagi asal soleh. Jadi orang itu setelah soleh itu bisa improvisasi sendiri. Makanya ini pentingnya ayat innalladzina amanu wa amilu sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim, orang setelah iman nanti akan ditunjukkan oleh imannya untuk mengelola was-wasnya setan. Misalnya saya itu termasuk kiai yang terkenal, kalau diundang susah. Karena saya fanatik fikih, saya punya ibu, saya punya pondok, itu artinya punya kewajiban. Yang bisa mengalahkan kewajiban adalah kewajiban sing akbar, yang lebih besar. Nah, ini mau diundang mahasiswa-mahasiswa ini kan jelas tidak akbar. Nanti maksudnya tarkul wajib li ajli sunnah. Wah, kriminal saya. Melebuni bapak meninggalkan wajib demi sunnah. Ya jelas ya, jadi kita harus terlatih dengan bahasanya orang-orang soleh. Kalau enggak masalah besar, masalah qadar zaman sahabat itu sudah terjadi perdebatan. Terus ada yang cerita, ada riwayat, idza dzikira ashabi fa'amsiku wa idza dzikiral qadar fa'amsiku. Kedua, masalah ijtihad fikihiyah, yaitu enggak apa-apa, memang dari awal furu'iyah kan. Dari awal furu'iyah. Kalau nuruti ijtihad gini, kalau ada mahasiswa tanya sebaiknya dijawab apa enggak? Mungkin sebagian narasumber sebaiknya dijawab biar marem. Terus sebagian narasumber sebaiknya enggak usah dijawab. Wong mahasiswa ben pinter kok apa-apa takok, enggak mandiri. Itu namanya ijtihad. Jadi kalau furu'iyah itu mungkin sekali. Ya ini saya masih punya waktu 2 menit, masih satu pertanyaan, itu hoax tadi yang 50 menit enak. Menawi masih ada, monggo. Oh nggih. Mboten saged, tolong operator. Ini tampaknya ibu dosen nggih. Nggih, mestinya kalau ibu dosen itu banyak menjawab, tidak banyak tanya. Yang banyak tanya tadi sanjange Kiai Bahauddin itu mahasiswa. Tapi mboten napa-napa, monggo. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti kuliah umum ini diakhiri.

Sesok kok ijek urip, bayangno sesok meneh, sehingga aku nganggep punya masalah hanya sehari. Kamu kan enggak bayangkan hidup itu panjang. Sehingga yang merasa miskin terus. Sehingga kadang merasa istrinya kok ini terus padahal masih panjang. Jadi kalau kamu pakai konsep ulama tadi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu mati besok. Sehingga yang saya asik ya, kalau sholat itu saya asik, ngajar asik. Karena ini untuk bekal mati. Kalau uang betul. Tanyakan istri saya punya uang 200 ribu itu anggap banyak sekali. Uang urip nganti sesuk kok ada duit 200 ribu, itu mewah betul. Ya. Terus kemudian ada orang galau. Uang 10 juta kurang 20. Kegalauan ini adalah dia salah persepsi. Nganggap urip itu panjang. Ini wayul hihimul amal, orang yang dibuai oleh angan-angan. Lah ini mlebu alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya ya Bu dosen yang rasa mahasiswa ya, atau mahasiswa yang rasa dosen tadi kata MC. Ini enggak gitu, keliru MC. Dosen yang rasa bunyai. Jadi lebih keren. Dosen yang apa? Rasa bunyai. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kiai dan ibu nyai, para Gus dan Neng, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dengan dijawabnya pertanyaan dari ibu dosen rasa bunyai tadi, maka sesi kuliah umum bersama panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim Al-Hafidz telah di penghujung. Ternyata memang antara di YouTube dan aslinya itu hampir sama. Paling tidak ini mengobati penasaran kita, dan dengan muajah dengan beliau ini kita punya sanad ilmu kepada beliau. Karena tampaknya beliau ini mengidolakan sanad. Terus beliau orang hebat karena memang gurunya Mbah Mun, ngoten. Sebagaimana sahabat orang hebat itu karena gurunya Nabi. Berarti yang hebat itu gurunya. Mboten klitu-klitu, kesimpulannya klitu, mohon maaf. Kiai Bahak nggih hebat, gurunya juga hebat. Sebagaimana kita santrinya Kiai Haji Mas Muhin Faqih. Romo Kiai kita hebat, kita semua juga hebat. Sebelum doa oleh panjenenganipun Kiai Haji Robba Maksum, ini ada cenderamata yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin. Mohon kepada petugas untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin dan Bapak Rektor dipun aturi. Waduh, ngongkon kiai. Dipun aturi mengambil posisi, ngapunten. Dilajengaken doa dari kami sebagai pemandu acara. Mohon maaf apabila ada khilaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Yai Robah. Sumangga. Niku saya pulpet. Monggo jenengan. Ala ma nawaina wa ala nama salafus salih wa ila hadr nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal man fadlah wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka naqqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya Allah, إليك مددنا أيدينا فلا تقطع رجانا نسألك السلامة والعافية والسعادة في الدنيا والآخرة ونسألك اللهم يا الله بسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأن تكشف عنا كروبنا وتقضي حاجاتنا تصلح أمورنا فأنت المرتجى تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك فلا إله غيرك ولا معبود سواك اللهم يا الله إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها بأسمائك العظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا وأهلنا جميعا من أهل العلم وأهل الخير وأن تجعلنا ولهم من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا عفيت ولا سائلا إلا أجبت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وأنت راض عنا غير غضبان اللهم سهل علينا كل عسير بجاه سيدنا محمد البشير النذير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة